Kita bermain-main siang-siang hari Senin, tertawa satu sama lain, semua bahagia. Kita berangan-angan, merangkai masa depan di bawah kerindangan dahan. Semua bahagia. Matahari silakan tersenyum, walau makan susah, walau hidup susah, walau tuk senyum pun susah. Rasa syukur ini karena bersamamu juga susah dilupakan. Walau makan susah, walau hidup susah, walau tuk senyum pun susah. Rasa syukur ini karena bersamamu juga susah dilupakan. Oh ku bahagia, oh ku bahagia. Kita berlari-lari bersama mengejar mimpi. Tak ada kata untuk berhenti. Semua bahagia juga.